Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di toko sebagai seorang karyawan, baik pemiliknya itu muslim atau non-muslim, maka insya Allah itu halal selama unit pekerjaannya dan produk yang dipasarkan di toko tersebut ialah halal. Masalah pemiliknya non-muslim, maka itu insya Allah tidak masalah. Sebagaimana dahulu, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada seorang wanita Yahudi yang memiliki ladang. Beliau bekerja menyirami pohon korma yang ditanam oleh wanita Yahudi tersebut dengan imbalan satu biji korma setiap satu ember yang dia timba dari sumur dan dia siramkan kepada tanaman kormanya. Dan ini bukti bahwa bekerja kepada non-muslim itu halal selama pekerjaan tersebut tidak menghalangi Anda dari menjalankan kewajiban beragama seperti menutup aurat, mendirikan salat pada waktunya, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam.